وصحابته ومن تبعهم وسار على نهجهم ودعا بدعوتهم الى يوم الدين. Sebenarnya pembicaraan tentang masalah perkawinan, apalagi yang terkait dengan keluarga sakinah, yang paling bagus itu dibawakan oleh orang yang minimal sudah usia pernikahannya sudah memasuki tahun perak, sudah 25 tahun baiknya. Karena masa minimal 10 tahun dari usia pernikahan itu akan membuktikan apakah seseorang sukses dalam rumah tangganya atau tidak. Saya sendiri usia rumah tangga saya baru 4 tahun. Saya menikah waktu masih kuliah tahun terakhir, dan sampai sekarang tahun 92 menikah. Jadi pembahasan tentang pernikahan adalah salah satu tema yang, di samping ada beberapa tema lain yang dengan sengaja jarang sekali saya bahas di depan umum. Tema yang kedua selain masalah pernikahan yaitu masalah jihad. Ini adalah tema yang jarang sekali saya bahas di depan umum, karena kalau kita ingin memasuki satu tema, di samping dibutuhkan pengetahuan teoritis tentang tema itu, juga dibutuhkan pengetahuan lapangan. Dan pembicaraan tentang jihad tidak akan mengena dengan baik kalau orang itu belum pernah merasakan secara langsung jihad itu dalam pengertian yang umum di kalangan fuqaha, yaitu perang. Tapi karena saya sudah memasuki pernikahan sebagiannya, saya sudah punya pengetahuan teoritis sebelum menikah dan sedikit punya pengetahuan lapangan, walaupun ini belum cukup memadai untuk membuat saya cukup layak berbicara tentang masalah pernikahan. Tapi saya pikir karena yang hadir di sini adalah juga usianya tidak jauh beda dengan saya, kita hanya akan melakukan sharing, apa semacam tukar pengalaman dari satu teori atau satu pengetahuan yang kita pahami bersama, dan bagaimana itu ditemukan dalam lapangan. Saudara-saudara sekalian, ada minimal 4 persiapan yang harus dilakukan oleh, yang harus ada pada seseorang ketika dia ingin memasuki gerbang pernikahan. Yang pertama, kesiapan pemikiran. Yang kedua, kesiapan psikologis. Yang ketiga, kesiapan fisik. Dan yang keempat, kesiapan finansial. Ini yang empat ini yang harus ada. Saya tidak ingin menghilangkan kesiapan finansial sama sekali, sebagaimana selama ini banyak dianggap enteng oleh banyak orang yang dengan semangat jihad memasuki dunia pernikahan, tapi ternyata di lapangan ada banyak problema yang timbul karena persiapan yang pertama, kedua, dan ketiga sudah matang, tapi persiapan yang keempat tidak, cuma disepelekan. Akhirnya ada banyak masalah yang timbul dalam dalam kehidupan rumah tangga mereka. Yang pertama yaitu kesiapan pemikiran. Yang saya maksud dengan kesiapan pemikiran ialah, pertama, bahwa seseorang sudah memiliki dasar-dasar pemikiran yang jelas tentang identitas ideologinya. Tentang identitas ideologinya. Maksud saya adalah bahwa seorang muslim ketika dia ingin menikah, dia harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dia adalah muslim. Bahwa dia adalah muslim. Di atas pengetahuan bahwa dia adalah muslim, dia juga harus mengetahui mengapa dia menjadi muslim. Mengapa dia menjadi muslim? Karena di dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak sekali alternatif-alternatif. Kita akan menghadapi banyak sekali masalah-masalah yang pemecahannya sangat ditentukan oleh kematangan visi kita tentang mengapa kita menjadi muslim. ini visi yang pertama. Sebab selama ini ada banyak orang yang menjadi muslim hanya dengan landasan budaya atau dengan landasan emosional. Ya, saya maksud dengan landasan budaya ialah karena dia dilahirkan di lingkungan muslim, dilahirkan dari dua orang tua muslim. Secara kultural dia menjadi muslim, tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar ilmiah mengapa dia menjadi muslim. Sehingga ketika dia dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan realnya, dia tidak mampu mengambil satu keputusan yang tepat karena dasar afiliasinya, dasar kebergabungannya dengan Islam itu tidak ilmiah, tetapi hanya kultural sifatnya. Sehingga komitmennya dengan Islam itu tidak kuat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengatakan kepada kita iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Supaya kita mengakses agama ini dengan pemikiran yang jelas. Lalu setelah Allah mengatakan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Artinya setelah kita mempekerjakan akal kita, setelah akal ini berfungsi, kita memiliki tingkat rasionalitas tertentu, Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita memilih antara Islam dengan yang lain. Tetapi jika rasionalitas kita bekerja dengan baik, kita akan sampai pada kesimpulan sebagaimana Allah menyimpulkan. Inna dina indallahi al-Islam. Tetapi Allah tidak langsung kepada keputusan pertama ketika Rasulullah diutus langsung mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Dia melalui prosedur-prosedur tertentu. Dan karena itu, saudara sekalian, salah satu hal yang sangat mengagungkan di dalam Islam ialah bahwa kata agama seringkali diungkapkan dengan menggunakan kata ilmu. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan beberapa nabinya, falamma balagha syuddahu atainahu hukman wa ilman. Ketika dia sudah sampai pada tingkat kematangannya, kami berikan dia hukman, hikmah, wa ilman, dan ilmu yang maksudnya adalah agama. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa orang yang paling mampu mempertahankan agamanya dengan kuat yaitu mereka yang beragama dengan dasar keilmuan. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang dalam ilmunya itu pasti akan mengatakan kami tetap beriman di depan apa? Di depan badai syubhat. Karena ayat ini diletakkan pada pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Artinya, dalam hidup ini kita akan menghadapi serangan syubhat itu. Dan yang mampu membuat seseorang bertahan di depan syubhat adalah ma'rifat yang baik tentang Islam. Ini satu yang pertama. Jadi kita harus membangun afiliasi kita kepada Islam dengan dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua, di samping beragama secara kultural, ada juga banyak orang yang landasan keislamannya terutama dibangun oleh emosi. Dia tahu bahwa dia harus berislam, dia punya komitmen yang kuat dengan Islam, bukan sekedar komitmen kultural, tapi juga punya komitmen emosi yang kuat. Tetapi karena emosi ini tidak dilandasi oleh Islam, ini yang membuat banyak orang melakukan banyak hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Islam, sehingga itu memberatkan dirinya dan itu membuat dia cepat down karena tidak kuat bertahan di atas satu standar keberagamaan yang terlalu ketat yang tidak dianjurkan oleh Islam. Atau misalnya beragama dengan cara yang tidak bertahap. Misalnya ada orang yang baru mempelajari Islam kemudian berjilbab. Atau ada laki-laki yang baru mempelajari Islam ketika dia mahasiswa, lalu dia ingin merubah satu standar keberagamaan yang selama ini tidak ada dalam dirinya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia pertama kali sadar, yang pertama kali dia lakukan bangun qiyamul lail. Kemudian setelah itu mungkin membaca Quran dengan jumlah yang sangat banyak. Mungkin juga dia terlibat dalam dakwah dengan semangat yang berapi-api. Hujan juga pergi hadir ke pengajian. Sakit juga jalan. Bahkan saya pernah mendengarkan sebuah cerita, ada seorang pengantin baru yang entah bagaimana waktu itu suaminya ingin pergi ke pengajian tapi hujan. Akhirnya dia tidak pergi. Tapi karena istrinya ini semangatnya berapi-api, dibilangin aja sama istrinya, kalau baru hujan air aja sudah tidak pergi pengajian, bagaimana kalau hujan batu? Ya karena ini pengantin baru, dia malu dong sama istrinya yang punya semangat jihad kuat, dia pergi aja, langsung cabut dari rumah, langsung pergi pengajian dan persetan dengan hujan. Semangat seperti ini bagus saja sih, bagus, tidak ada masalahnya. Tetapi kalau semangat seperti ini tidak diletakkan dalam konteks pengetahuan syar'i yang benar, inilah yang membuat banyak orang futur di tengah jalan. Karena hujan itu sendiri adalah uzur syar'i, dan di dalam Islam orang dibolehkan menjamak salatnya walaupun tidak safar apabila dia berada di masjid misalnya pada salat maghrib lalu turun hujan, dia boleh langsung menjamak salatnya dengan salat isya. Jadi hujan ini adalah uzur yang syar'i. Jangan mengharapkan hujan batu turun atas nama semangat. Ini satu. Ini juga nanti akan berefek kepada pendidikan kita, kepada pendidikan anak-anak. Kalau kita tidak memiliki dasar keislaman, dasar pemahaman keislaman yang baik. Yang kedua, di samping kematangan pada sisi fisik keislaman kita, juga perlu ada kematangan dari sisi fisik kepribadian. Maksud saya begini, bahwa orang yang ingin menikah juga sudah harus mengetahui semua sisi kepribadiannya sendiri. Dia memiliki konsep diri yang jelas. Dia mengetahui apa kelemahan-kelemahannya dan apa kekuatan-kekuatannya. Apa ancaman-ancaman yang bisa meruntuhkan dirinya. Juga apa peluang-peluang yang dimiliki oleh dirinya berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga pemahaman yang benar tentang diri sendiri, ini yang akan melahirkan penerimaan diri yang baik. Ini yang akan membuat kita menerima diri kita secara apa adanya, tidak menganggap diri kita melebihi kapasitasnya atau kurang dari kapasitasnya. Sikap realistis terhadap diri ini sendiri hanya bisa dibangun kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang diri kita. Sebab salah satu hambatan yang paling besar dalam berhubungan dengan orang lain ialah, pertama, kalau kita tidak bisa memahami orang lain dengan benar. Kedua, kita tidak akan mampu memahami orang lain dengan benar apabila kita sendiri tidak mampu memahami diri kita dengan benar. Itulah sebabnya banyak orang yang menikah karena tidak adanya konsep diri yang jelas dalam dirinya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ialah mencari pasangan yang paling baik. Untuk apa? Karena dia perlu menutupi kekurangannya dengan cara seperti ini. Tetapi ini justru langkah yang salah. Seorang istri, seorang wanita yang ada dalam pikirannya ketika sebelum menikah, dia menginginkan suami yang ideal. Sangat ideal. Begitu pula seorang suami, ketika ingin menikah, dia menginginkan seorang istri yang sangat ideal. Untuk apa? Karena dengan istri yang sangat ideal itu dia ingin menutupi kekurangan-kekurangannya. Tapi Anda tahu bahwa ini adalah salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Karena ternyata, setelah saya merenungi masalah ini, ketika kita ingin mencari istri atau mencari suami, jangan pernah berpikir untuk mencari istri yang ideal, tapi carilah istri yang tepat. Kita sedang tidak berpikir untuk mencari suami unggul atau istri unggul, tetapi istri yang tepat dengan saya, dengan bingkai kepribadian saya. Tidak semua orang cerdas membutuhkan orang cerdas. Tidak semua orang gagah membutuhkan orang cantik. Sama seperti itu teman. Justru ada orang yang sangat dewasa membutuhkan pasangan yang sangat kekanak-kanakan. Kenapa? Ini hanya akan kita ketahui kalau kita memiliki konsep diri yang jelas. Di mana letak kesalahannya? Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang saya alami sendiri. Ada seorang mahasiswa di UI ingin menikah, terus minta bantuan dari lewat saya, tolong dicarikan pasangan. Anak ini punya semua, pria ini punya semua persyaratan yang saya yakin sebagian besar orang itu meminatinya. Pertama, dia dari keluarga kaya. Kedua, berpendidikan, dan dia sendiri orang yang sangat pintar, sangat berprestasi di Fakultas Kedokteran di UI. Dia ingin menikah setelah program kuliahnya sudah selesai, tinggal WKS. face juga sangat lumayan. Artinya kalau artinya menurut saya sebagian besar wanita meminatinya face. Kemudian saya bertanya kepada dia karena saya tahu dia punya kriteria yang saya kira ideal pada umumnya, akhlak juga bagus. Saya bertanya kepada dia karena saya tidak terlalu mengenalnya, apa kriteria ideal yang Anda inginkan? Dia mengatakan, pertama anak itu harus cerdas. Saya bilang, oke, ini harapan yang wajar dong, semua wajar, karena dia juga cerdas. Yang kedua, anak ini sebaiknya juga berasal dari keluarga yang tidak terlalu jauh dengan saya, latar belakangnya. Mungkin dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Ya wajar lah, untuk sekufu ya, dia mencari yang sekufu dengan dia. Kemudian, yang ketiga, saya kira saya juga mengharapkan face yang baik gitu. Minimal untuk disebut lebih sulit disebut jelek daripada disebut tidak disebut cantik. Ada orang yang untuk disebut cantik tidak, tapi untuk disebut jelek lebih sulit. Dan ada orang yang jelek juga tidak, tapi untuk disebut cantik lebih sulit. Dia dengan jujur mengatakan, saya menginginkan face yang bagus. Saya kira itu wajar, semua orang menginginkan hal seperti itu. Kemudian yang lainnya saya bilang, apa lagi? Dia bilang sebaiknya akhlaknya juga bagus. Sudah pemahaman keislamannya bagus, akhlaknya bagus, tertata baik, aktif dalam dakwah. Dan ada dua persyaratan yang sangat spesifik sekali. Yang pertama, sebaiknya dia menyayangi ayahnya. Saya berpikir orang dia membutuhkan seorang yang penyayang. Yang kedua, sebaiknya dia berusia 17 tahun. Saya mendengarkan dengan tenang karena cuma saya berdua. Saya sangat serius mendengarkan itu. Tapi setelah saya mendengarkan itu, saya mengatakan kepada dia, seandainya saya mendapatkan apa yang antum minta itu, saya kira saya tidak akan memberikannya pada antum. Saya yang akan ambil dulu. Dia bertanya, kenapa? Saya bilang, antum akan mengambil seluruh waktu saya untuk mencari barang yang sangat jarang. Tidak usah jangan, mungkin kalau kaya cantik kita bisa cari yang lainnya. Cuma yang akhlaknya bagus dan usianya 17 tahun itu yang susah. Kenapa? Karena sekarang semua orang tumbuh di tengah situasi kota, di tengah situasi modern yang tidak memungkinkan orang berakhlak baik sejak kecilnya. Rata-rata orang sekarang mulai tersentuh dengan Islam pada usia mahasiswa, artinya di atas usia 20 tahun. Kalau mungkin dia ikut pengajian dengan baik, mungkin akhlaknya mulai mengalami perubahan pada usia di atas 23 tahun. Tapi belum tentu setelah dia punya akhlak yang bagus, dia sudah siap menikah. Belum tentu. Yang kedua, kalau dia sudah siap menikah, belum tentu dia mengharap orang yang seperti Anda. Masalah lagi. Ini adalah salah satu contoh ketika konsep diri seseorang itu tidak terlalu jelas. Sehingga yang dia harapkan adalah seorang istri yang unggul. Tapi saya mengatakan ini bukan cara yang benar untuk mencari istri. Yang kita inginkan adalah istri yang tepat atau suami yang tepat. Yang tepat dengan bingkai kepribadian kita. Saya ingin memberikan contoh misalnya. Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat dikenal gagah di luar, perkasa, tegas. Tetapi di rumah dia adalah orang yang sangat kekanak-kanakan. Bahkan dia mengatakan, kun tiflan amama ahlik, jadilah kamu bayi di depan istri. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh banyak orang dan termasuk yang menulis sejarah Umar ini mengatakan bahwa rata-rata orang besar yang ada di dalam sejarah ternyata memiliki istri yang sangat bersahaja dan sangat sederhana. Dan rata-rata wanita hebat yang ada dalam sejarah ternyata memiliki suami yang sangat sederhana. Apa yang Anda ketahui tentang Benazir Bhutto? Saya kira terlalu banyak. Tapi apa yang Anda ketahui tentang suaminya? Saya hanya tahu bahwa dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. Anda mungkin mengenal seorang wanita besar yang namanya Zainab Al-Ghazali. Iya kan? Tetapi apa yang Anda tahu tentang suaminya? Tapi Anda mungkin mengenal seorang laki-laki besar tentang Yusuf Qardawi. Tapi apa yang Anda tahu tentang istrinya? Dan istri Rasulullah yang menonjol secara intelektual hanya Aisyah. Yang lain-lainnya itu sangat bersahaja. Sangat-sangat bersahaja. Jadi sekali lagi, tidak semua orang yang hebat membutuhkan orang hebat. Dan karena itu, konsep diri yang jelas ini yang akan melahirkan bahwa yang kita butuhkan bukan istri unggul atau suami unggul, tetapi istri yang tepat atau suami yang tepat. Mungkin dari segi kriteria, demikian juga dari segi fisik, tidak semua laki-laki yang tampan mengharapkan istri yang tampan, istri yang cantik, atau juga sebaliknya. Saya ingin memberikan contoh, misalnya pada kasus tertentu, ada seorang suami yang laki-laki misalnya yang tampan, tapi dia tumbuh dalam keluarga yang sangat tidak menghargai aspek ini dalam dirinya. Dia misalnya dilecehkan. Sehingga orang seperti ini cenderung tidak membutuhkan orang yang juga selevel dengan dia. Dia membutuhkan orang yang lebih di bawah dari dia untuk apa? Untuk memuaskan kebutuhannya terhadap penghargaan. Untuk memuaskan kebutuhannya terhadap penghargaan. Dengan hanya dihargai, dia akan memberikan segalanya bagi Anda. Dan mungkin juga wanita. Ini yang masalah yang terkait dengan masalah konsep diri. Sehingga setiap orang harus mengetahui kepribadiannya dengan baik. Dan kalau kita mampu menerima diri kita dengan baik, setelah menikah pada umumnya kita juga mampu menerima pasangan kita dengan baik. Hambatan yang paling susah untuk dilakukan dalam pernikahan ialah, khususnya dalam komunikasi, ialah menerima pasangan kita apa adanya, dengan kelemahannya, dengan kekuatannya. Demikian pula ketika kita sudah mempunyai anak, anak juga akan mempengaruhi kita. Kadang-kadang misalnya begini, kita seringkali memandang anak kita atau istri kita atau suami kita atau pasangan kita pada umumnya dengan harapan-harapan sosial yang ada dalam benak kita, bukan sebagaimana dia adanya. Bukan sebagaimana dia adanya. Misalnya, seorang ayah yang cerdas dengan seorang pasangan yang juga cerdas, otomatis biasanya memiliki harapan sosial bahwa anaknya juga harus cerdas. Tetapi kan anak ini, faktor yang membuat anak cerdas bukan sekedar faktor genetika. Dan yang kedua, kalau ke faktor genetika, tidak semua faktor genetika yang berpengaruh itu hanya dari ayah dan ibunya. Tetapi seluruh asal-usul kita, nenek, kakek, dan lain-lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi faktor genetika ini. Misalnya, salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, innal mar'ata latajidu asbaha ikhwaniha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita biasanya akan melahirkan anak-anak yang mirip dengan saudara laki-lakinya. Saya misalnya, itu lebih mirip dengan paman saya dibanding ayah dan ibu saya, paman laki-laki. Kadang-kadang juga kita menemukan seorang anak yang tidak ada miripnya dengan bapak, tidak ada miripnya dengan ayah, tapi miripnya dengan kakek yang ke-10. Dan ini pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah. Karena Zaid bin Harithah, budak Rasulullah ini yang kemudian dijadikan anak, angkat oleh beliau, kemudian dilarang oleh Quran. Ini hitam, tapi anaknya putih. Sehingga orang mencurigai, ini dari mana nih asal usulnya? Dari mana asal usulnya? Setelah diteliti dengan baik, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu orang biasanya suka meneliti anak itu dengan cara mereka memanggil ahli pakar, yang pakar ansab namanya, pakar masalah nasab. Kemudian anak itu ditidurkan dengan bapaknya, kemudian dilihat telapak kakinya ditidurkan sama-sama telentang, kemudian telapak kakinya dilihat gitu. Di masa jahiliyah ternyata terbukti benar ini dari keturunan Zaid. Tapi kenapa ada beda warna kulit? Akhirnya Rasulullah mengatakan innal irta dastas. Sesungguhnya keturunan itu sangat menekan. Maksudnya sangat mempengaruhi faktor anak yang lahir dari kita. Tapi siapa yang mempengaruhi dari faktor genetik ini? Bukan cuma ayah dan ibu, tapi juga seluruh keturunan dari kedua belah pihak. Dan karena itu tidak semua suami cerdas, istri cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Misalnya istrinya cerdas tapi dia punya suara laki-laki yang tidak terlalu cerdas, ikut paman. Jadi kalau Anda nanti melihat keluarga istri Anda, jangan terlalu melihat istri tapi lihat saudara laki-lakinya. Nah saudara sekalian, kadang-kadang karena kita orang cerdas, istri juga cerdas atau berpendidikan, anak kita tidak seperti ini yang menyulitkan anak ini tumbuh dengan baik. Karena kenapa? Orang tuanya mempunyai harapan sosial terhadap anak ini, dan dengan harapan sosial ini dia memandang anaknya bahwa sebegitu seharusnya anak itu menjadi, bukan sebagaimana anak itu adanya. Karena alur pertumbuhan yang baik apabila kita membiarkan anak itu tumbuh apa adanya sesuai dengan konteks kemampuannya, jangan dipaksakan dengan harapan-harapan sosial kita. Dan penulis buku Second Habit, Stephen Covey, punya pengalaman yang menarik dengan anak Mas Ale. Di pembukaan buku ini dia mengatakan bagaimana ketika dia ingin merubah anaknya, yang pertama kali yang dilakukan adalah merubah visi tentang anaknya. Jadi anaknya fisiknya kurus kerempeng dan cenderung idiot, sehingga anak ini kalau main olahraga selalu pasti terbelakang, akhirnya suka diejek dengan sama teman-temannya. Untuk memberikan proteksi psikologis, dia harus menemani anak ini olahraga, sehingga kalau dia diejek dia memerangi seluruh teman-temannya untuk memberikan rasa percaya diri. Tapi ternyata cara ini tidak membantu anak ini, tetap saja dia begitu. Akhirnya dia merubah. Barangkali yang salah ialah harapan kita yang terlalu besar terhadap anak ini. Dia merubah bahwa kita yang harus menarik jarak dari anak ini. Jangan melindungi anak ini dan biarkan dia tumbuh apa adanya, seperti kepribadian, potensi-potensi bawaan yang sudah diberikan Allah pada dia. Dan ternyata setelah dibiarkan anak ini tumbuh dengan baik, dia justru berprestasi dengan baik. Tidak lagi dilindungi, malah fisiknya jadi baik. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian dia datang dengan laporan transkrip nilai yang seluruhnya A dari orang yang sebelumnya. Dan beberapa waktu kemudian dia juga memberikan informasi bahwa dia juga sudah menjadi salah satu pimpinan di organisasi kemahasiswaan. Sehingga jadi visi lah yang membuat kita pertama kali mampu menerima orang lain apa adanya. Demikian pula dengan pasangan kita. Ada banyak orang yang gagal membangun komunikasi dengan istrinya karena dia memandang istrinya atau suaminya seperti yang dia inginkan, bukan sebagaimana istrinya atau suaminya adanya. Harapan yang terlalu banyak inilah yang membuat kita seringkali kecewa dengan istri atau kecewa dengan suami, karena visi dari awal yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, ini mengenai masalah visi pekerjaan. Tapi saya kira ini akan kita bahas dalam masalah finansial nanti. Kalau orang sudah memiliki visi seperti ini, masih ada lagi satu visi yang terkait dengan masalah pernikahan ini, ialah bahwa orang yang ingin menikah, maka seluruh pengetahuan tentang pernikahan itu sudah menjadi fardu ain bagi dia. Karena di dalam Islam ilmu didahulukan atas amal. Karena itu Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ketika menulis bab tentang ilmu ini dengan amal, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-amali qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Di dalam Islam ilmu didahulukan, bukan hanya atas ilmu tetapi juga atas iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang yang sudah diberikan ilmu mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, lalu mereka menjadi khusyuk dan tunduk kepada Allah. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa ini terjadi secara hierarkis. Yang pertama ada ilmu, baru iman. Ilmu menghasilkan iman, iman menghasilkan kekhusyukan. Kekhusyukan inilah yang menggerakkan hati untuk beramal. Perkawinan ini adalah satu sunnah, satu amal. Jadi sebelum kita memasuki dunia perkawinan, semua pengetahuan yang terkait dengan perkawinan sudah harus kita miliki. Apa saja perkawinan, pengetahuan yang terkait dengan masalah perkawinan? Yang pertama, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini yang pertama, dan saya kira ini akan dibahas selanjutnya nanti. Saya hanya ingin memberikan konteks bagi Anda semua. Yang kedua, pengetahuan tentang masalah pendidikan, karena ini terkait dengan anak. Pengetahuan tentang pendidikan. Saya kira terkait dengan masalah pendidikan, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, berarti ini juga Anda harus mengetahui sejumlah pengetahuan tentang masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah kesehatan pada umumnya, dan juga masalah-masalah seksual secara umum. Artinya jangan sampai Anda masuk dalam dunia perkawinan dan pengetahuan Anda tentang masalah seksual kosong sama sekali. Karena khususnya pada awal-awal pernikahan, Anda tidak dituntut untuk terlalu pintar. Tapi juga kalau sampai Anda terlalu bodoh, masa itu akan terlewati dengan cara yang tidak enak untuk dikenang. Karena itu terulang pada umumnya dalam hidup seseorang hanya satu kali, walaupun bisa diulangi 4 kali, tetapi ini jarang terjadi. Sebaiknya Anda tidak mengharap terlalu besar untuk itu. Jadi kalau itu kemungkinan sekunder atau lebih. Dan karena itu kita juga melihat bahwa di dalam Islam ada banyak pendidikan-pendidikan masalah seksual yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan juga di dalam Quran sebagainya. Bahkan ada beberapa ayat yang turun yang terkait dengan peristiwa-peristiwa hubungan seksual di dalam Islam. Saya kira Anda juga perlu mempelajarinya sebelum, dan ini tidak berarti bahwa ini sesuatu yang tabu, walaupun saya juga tidak senang dengan cara pendidikan yang vulgar. Kemudian yang terkait dengan masalah kesehatan, karena ini terkait nanti dengan masalah anak-anak juga. Anda harus memiliki pengetahuan tentang masalah kesehatan, khususnya kesehatan, prinsip-prinsip awal tentang kesehatan. Karena ini akan sangat membantu Anda untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan dokter misalnya. Dan saya kira ini secara finansial juga berguna, karena ada banyak orang yang tidak tahu masalah kesehatan, akhirnya banyak menciptakan musibah di dalam keluarga. Salah satu cerita yang pernah saya dengarkan, saya tidak tahu apakah cerita ini benar atau tidak, seorang istri yang sangat mencintai suaminya, suatu waktu suaminya ini dioperasi. Seperti Anda tahu, kalau orang dioperasi, habis sebelum dioperasi kan tidak boleh, ada beberapa jam tertentu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian setelah operasi juga tidak boleh minum sampai ada isyarat fisik ya. Tapi karena sudah terlalu lama tidak minum, suaminya ini pada saat habis operasi meraung-raung minta air, sangat haus dia. Padahal menurut aturannya dia belum boleh minum air karena sangat berbahaya. Suami istri ini sangat sayang dengan suaminya. Dia tidak tega melihat suaminya meraung-raung seperti itu. Akhirnya dikasih air mati setelah itu. Ini akibat cinta yang terlalu tulus. Tapi tidak dibangun di atas pengetahuan yang benar. Ini saya kira ini sebagai masalah-masalah kesehatan perlu diketahui. Inilah yang pada umumnya yang harus ada pada visi. Jangan sampai kita memasuki dunia perkawinan dan tidak memiliki antisipasi sama sekali. Ada banyak orang yang panik ketika memasuki dunia perkawinan pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, terutama karena peristiwa-peristiwa yang dialami dalam keluarga itu tidak bisa dia pahami, tidak dipersepsi sebelumnya, sehingga dia tidak siap mengantisipasinya. Kemudian kesiapan yang kedua setelah kesiapan pemikirannya adalah kesiapan psikologis. Saudara sekalian, orang yang matang secara pribadi ialah orang yang mampu mentransfer semua visinya menjadi sebuah karakter. Itu orang yang matang secara kepribadian. Ada banyak orang yang kepribadiannya mengalami dualisme. Artinya, di satu sisi dia punya pemahaman yang sangat baik, tetapi dia tidak mampu mentransfer pemahaman ini menjadi karakter. Akhirnya dia mengalami dualisme dalam kepribadiannya. Ada lagi orang yang memang tidak dualisme, tetapi lebih parah dari sekedar dualisme. Tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini lebih parah saya kira. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan kesiapan psikologis di sini ialah kematangan tertentu secara psikologis untuk menghadapi tantangan-tantangan besar dalam hidup. Untuk menghadapi tanggung jawab, untuk menghadapi masa-masa kemandirian. Karena apa yang harus Anda pikirkan pertama kali, bahwa ketika Anda menikah, Anda harus menjadi ayah di sini, menjadi suami dan menjadi ayah. Ada sejumlah orang yang akan berlindung di balik ketiak Anda. Ada istri dan akan ada derivat-derivatnya. Ada anak-anak dan mungkin juga beberapa pembantu. Ini semua derivat-derivat yang ada di bawah Anda, turunan-turunan yang ada di bawah Anda semua. Dan artinya Anda naik satu tingkat lebih dari sekedar menjadi bujang. Anda punya tanggung jawab di sini. Dan tanggung jawab seperti ini memberikan beban kepada kita secara psikologis. Orang yang tidak siap menerima beban seperti ini tidak akan kuat menghadapi kehidupan rumah tangga. Artinya situasi jiwa antara sebelum menikah dan setelah menikah itu akan ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Misalnya, sejumlah kebebasan Anda otomatis sudah akan dibatasi ketika Anda menikah. Anda tidak lagi memiliki waktu pribadi sebanyak seperti ketika Anda masih lajang. Misalnya Anda mungkin seorang yang punya hobi traveling misalnya, atau Anda punya hobi naik gunung misalnya, atau Anda punya hobi berjalan, Anda punya hobi dan macam-macam hobi-hobi yang sangat membutuhkan mengambil waktu banyak. Dan barangkali setelah Anda menikah, Anda tidak bisa lagi dengan leluasa menggunakan waktu-waktu pribadi Anda. Artinya, kalau kita membagi waktu itu menjadi tiga, saya ingin mengatakan bahwa waktu itu misalnya ada yang disebut dengan waktu individu, kemudian waktu sosial, dan waktu sejarah. Ketika kita menikah, sebagian besar waktu individu kita sudah terintervensi oleh waktu sosial. Waktu kita tidak lagi milik pribadi kita sepenuhnya, tetapi sudah sebagiannya milik istri, sebagiannya milik anak-anak, dan sebagiannya milik masyarakat. Walaupun tidak berarti bahwa perkawinan menghabiskan waktu individu kita. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa orang yang sudah menikah harus selalu bersama dengan istrinya. Karena yang namanya privasi itu tetap dibutuhkan. Artinya, ada saat-saat di mana Anda perlu untuk tidak melihat istri, perlu untuk tidak melihat anak-anak. Demikian juga istri, ada saat-saat di mana dia perlu untuk tidak melihat suami dan juga perlu untuk tidak melihat anak-anak. Supaya dia mendapatkan privasinya kembali untuk membangun kesegaran ulangnya. Bahwa walaupun dia sudah jadi ibu, sekali-kali dia juga tetap perlu merasakan masa-masa di mana dia tidak jadi apa-apa. Ini perlu, karena tidak selalu bahwa kita sayang istri selalu sama-sama terus. Tapi perlu ada saat-saat di mana kita privasi itu dijaga. Nah, kesiapan psikologi seperti ini dengan demikian perlu diupayakan jauh sebelum kita menikah. Terutama yang saya maksud nanti dengan kesiapan psikologis pada terapannya ialah keseimbangan antara ambivalensi emosi yang ada dalam jiwa kita. Ambivalensi antara rasa takut dan rasa berani, ambivalensi antara rasa cinta dan rasa benci, ambivalensi antara harapan dan realisme. Ini yang saya maksud. Karena masing-masing kita punya perasaan seperti ini. Semua orang punya rasa berani, juga punya rasa takut. Tidak ada yang kehilangan salah satunya sama sekali. Orang yang paling penakut itu juga punya rasa berani. Tapi kapan dia berani? Pada saat tidak ada yang lebih kuat dari dia. Ada orang yang di kantor dimarahin dan tidak pernah ngomong apa-apa kalau dimarahin sama direkturnya, sama atasannya, dan sebagainya. Giliran di rumah, dia yang super galak. Demikian juga istri tumbuk sama suami karena suaminya tidak bisa dilawan. Giliran suaminya pergi, anak-anak yang jadi. Sehingga ada istilah siklus penganiayaan. Ini juga banyak terjadi. Kita menginginkan keseimbangan seperti ini. Anda bukan orang yang pemberani sampai pada tingkat kurang ajar, juga bukan sampai seorang penakut sampai pada tingkat pengecut. Anda juga bukan seorang pencinta yang terlalu ulung sampai pada tingkat Anda tidak rasional. Tapi juga Anda bukan seorang pembenci yang tidak bisa memaafkan kemudian. Kita menginginkan keseimbangan-keseimbangan seperti ini. Karena ketika kita, apa yang paling kita alami dalam pernikahan ialah bahwa fluktuasi emosi itu berlangsung lebih cepat ketimbang ketika kita masih bujang. Anda mungkin gembira ketika baru menerima gaji awal bulan, ketika pulang ke rumah anak sakit dan gaji habis total. Fluktuasinya cepat sekali. Ketika Anda bujang, Anda bisa merencanakannya. Tapi setelah menikah, ada banyak hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Sehingga fluktuasi emosi kita berlangsung dalam orde waktu yang sangat cepat. Dan ini yang perlu dijaga dengan baik. Ketika Anda seorang dosen misalnya, Anda mungkin sedang ingin membuat makalah. tapi anak Anda di rumah sakit, Anda harus menginap di rumah sakit. Anda tidak bisa dengan sederhana mengatakan ini tugas istri, istri yang jaga semuanya. Tidak bisa dengan sederhana mengatakan begitu. Tidak bisa. Demikian pula ketika misalnya Anda mungkin terlalu lelah, tapi pada waktu yang sama ada orang lain yang meminta waktu, sehingga fluktuasi emosi kita itu tidak. Misalnya, mungkin Anda di kantor menghadapi situasi yang tidak baik, sehingga membuat jiwa Anda keruh, marah dan lain sebagainya. Kalau Anda sebagai atasan, bawahan Anda sedang tidak menyelesaikan pekerjaan dan Anda marah. Marah ini kadang-kadang kita bawa pulang ke rumah karena tidak tuntas di kantor. Sebagiannya mungkin dilampiaskan di rumah, dan ini yang menyebabkan banyak hambatan dalam komunikasi. Orang yang tidak mampu segera mengembalikan keseimbangan emosinya, ini yang mampu membawa, ini yang banyak menyebabkan istri jadi korban sebelum waktunya. Atau untuk masalah di mana dia tidak punya campur tangan. Demikian pula istri misalnya. Seharian Anda di kantor, istri Anda bergulat dengan cucian, dengan masakan, dan anak-anak yang super rewel. Apalagi sekarang setelah orang ada satu teori tentang anak cerdas yang super aktif. Sehingga orang tua sekarang selalu kalau ada anak yang super aktif tidak boleh, orang tua tidak boleh memukul, tidak boleh ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Karena dianggap biasanya anak yang cerdas itu super aktif, cenderung seperti itu. Dan hasil orang tua juga harus adaptasi sekarang. Sehingga kadang-kadang kita pulang ke rumah di mana istri kita dalam situasi emosi yang tidak cukup baik untuk menyambut kehadiran kita. Untuk menyambut kehadiran kita, cucian belum selesai, masakan yang tidak beres, anak-anak yang terlalu rewel dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda tidak mampu menghadirkan pembantu. Sehingga situasi-situasi seperti ini, kadang-kadang ketika suaminya datang, suaminya di kantor baru menerima laporan bulanan yang begitu tebal, di rumah dia juga menerima laporan harian. Tadi anak-anak begini, lihat tuh tembok-tembok semua tuh. Jadi dia tamu datang ke daerah, disampaikan apa yang terjadi hari ini. Padahal kadang-kadang saya tidak sedang ingin mendengarkan itu, Anda juga tidak sedang ingin mendengarkan itu. Tetapi bagaimana memindahkan situasi jiwa kita dari situasi yang kesal menjadi situasi yang mampu menggembirakan orang? Ini masalah lain. Apalagi di sini Anda tidak digaji. Tidak sama seperti sales atau seorang pramugari dan lain sebagainya. Dari pagi dia terbang, sore juga masih harus tersenyum. Walaupun mungkin pipinya sudah tebal gitu. Tapi dia harus melakukan itu karena hidupnya dari situ tergantung. Di sini Anda tidak punya gaji yang Anda terima secara bulanan dengan tepat, tidak bisa. Kadang-kadang misalnya di awal bulan Anda sudah dikasih uang, ini uang belanja. Di tengah bulan ditaruh lagi. Itu sering terjadi. Artinya Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan dengan segera mendapat imbalan. Sehingga proses membangkitkan, memindahkan situasi jiwa dari yang satu kepada yang lain, ini membutuhkan satu masalah. Apalagi kalau sudah menyangkut gengsi kita. Saya ingin memberikan contoh misalnya, ketika Rasulullah berada bersama sahabat di rumahnya, di rumah Aisyah, lalu seorang sahabat yang lain datang membawa nampan berisi makanan. Nampan ini dikirim oleh salah seorang istri Rasulullah yang lain. Ketika Aisyah mengetahui bahwa ini dikirim oleh kiriman dari salah seorang istri Rasulullah, ini langsung dihancurkan nampan itu di depan Rasulullah dan di depan sahabat-sahabat yang lain. Dan Anda bisa membayangkan gengsi seorang pemimpin bagaimana terganggunya dengan situasi itu. Nabi, Rasul, pemimpin negara, pemimpin perang, ini semua di depan bawahannya. Sama seperti mungkin saya tidak bisa menerima kalau misalnya saya sebagai atasan, istri saya datang mencat-mencat di kantor di depan anak buah saya dan lain sebagainya. Bagaimana saya menghadapi? Kalau kita mendekatinya dengan prinsip wibawa. Kalau kita mendekatinya dengan prinsip wibawa. Tapi Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan oleh Bernard Shaw, mengatakan bahwa kita membutuhkan sekarang ini laki-laki yang bisa menyelesaikan masalah yang paling pelik dengan cara yang sangat sederhana sambil meneguk secangkir kopi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau hanya mengatakan warat ummukum, ibu kalian, ummul mukminin maksudnya, sedang cemburu. Selesai masalah. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan jiwa seperti itu? Kita tidak bisa saja mengatakan bahwa lihat Rasulullah begitu tuh. Tapi prosedur-prosedur pemindahan situasi jiwa kepada situasi ini masalah. Artinya kalau saya menghadapi situasi itu belum tentu itu saya sesukses Rasulullah. Dan sebaiknya jangan mengharap saya sukses seperti itu. Karena Anda bisa kecewa mungkin gitu. Ini satu masalah yang sehingga orang yang tidak matang secara psikologis ketika akan memasuki perkawinan, ini yang akan menyebabkan banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga. Apalagi kalau kita mendekati, memahami istri kita dari pendekatan istri yang ideal itu begini. Begitu pula seorang istri, suami yang ideal itu seperti ini. Mungkin misalnya salah satu ciri wanita salihah di dalam Islam, dan ini yang biasa kita dengar dari lagu-lagu Arkom. Kalau saya di jalan, dia menjadi kawan. Kalau di rumah, dia menjadi istri. Kalau saya menghadapi jalan buntu, dia menunjukkan kepada saya. Kalau saya melihatnya, dia menunjukkan hati saya. Orang-orang yang kata Rasulullah SAW, kalau dilihat oleh suaminya, dia menggembirakannya. Itu kan berarti membutuhkan kematangan psikologis untuk setiap saat mampu melakukan tiga pekerjaan sekaligus. Pekerjaan sekretaris, pekerjaan resepsionis, dan pekerjaan pramugari. Ini tiga pekerjaan ini yang memaksa orang untuk tersenyum full smile setiap hari. Sama seperti yang harus dilakukan oleh seorang istri, dan saya kira ini bukan pekerjaan ringan. Untuk selalu mengharap setiap saya pulang, saya ingin istri saya dalam keadaan cerah dan tersenyum. Tidak bisa seperti itu.